Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat tidak kunjung berakhir. Keberadaan perusahaan bernama PT Toba Pud Lestari nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat adat yang berada di Tanah Batak, Sumatera Utara. Kekerasan berujung kriminalisasi sering mereka alami bahkan sejak perusahaan ini berdiri dengan nama PT Indo Rayon di awal tahun 80-an. Banyak kisah kesaksian yang bisa Sobat Nusantara dengarkan, seperti edisi kali ini, mendengarkan kisah pilu seorang ibu parubaya bernama Rufiana Marbun berasal dari komunitas adat Matio yang harus dipenjara 6 bulan karena mempertahankan sawah miliknya yang akan ditimbun oleh PT TPL untuk membuka perkebunan ekaliptus. Serta ada seorang pendeta bernama Haposan Sinambela berasal dari komunitas adat Pandumaan Sipitehuta yang ditangkap aparat kepolisian selepas melakukan aksi demonstrasi memperjuangkan wilayah adatnya. Ceritanya TPL sama saya yang terjadi tahun 2015. Kejadianlah sama saya sendiri, tanah sendiri. Dikerjainlah kami waktu itu enggak di situ, Pak. Sama kopi dirusain sama benteng. Ah, berendek sama sawah. Dikerjainlah. Waktu itu kami enggak di situ. Jadi dikerjain banyaklah tanah masuk ke sawah ini. Ditutupinlah apa? Saluran air sawah. Dan dirusainlah benteng itu. Banyaklah tanah masuk ke sawah, masuk. Ah, baru datanglah kami ke apa? Pergilah kami ke polak. Ke tanah itu, ke ladang. Dapat kami lah di situ udah mau nanam orang itu. Ah, kenapa gini? Kenapa gini terjadi? Kami enggak di sini kalian kerjain. Sekarang udah mau nanam. Apanya maksud kalian? Sampai pari sama tanah masuk ke sawah. Apanya maksud kalian? Kami bilang gitu. Sama anggotanya sama mandur-mandurnya. Kami yang disuruh, Pak. Katanya mandurnya ini sama yang ngerjain, kami kerjakan. Kami pun yang digajinya, katanya anggotanya. Ya stoplah dulu, suruhlah humas mendatang kemarin. Nah, datanglah mandurnya, disuruhlah humasnya. Waktu itu humas si Bahara, si Boya. Nah, baru disuruhnya lah, datanglah ke situ. Datanglah bapak ini, suami saya. Tengoklah dulu, Pak. Sudah dirusain kopiku sama sawah udah ditutupin, tanah banyak. Tengoklah dulu, katanya. Ah, datanglah si Bahara. Dilihatnya lah. Ah, apalah itu, baru kayak gitu. Katanya humas ini. Kayak mananya bapak, kalau orang ngerjain itu, satu minggu pun gak siap-siap kurasa membukanya itu. Dan tanahnya itu kok mana lagi ditaruh, katanya bapak ini, suamiku. Ah, jadi apa yang kau lakukan? Katanya, enggak ada, itunya yang ku bilang. Sampai udah rusak kopi sama sawah, udah ditutupi tanah segitu banyak. Itu yang ku bilang, kata si suami. Jadi apa maksudmu? Kata, apa ini, humas ini? Enggak ada maksudku, itu aja yang ku bilang, Pak. Datang si suami, udah apa gitu kan? Udah siap, kata datanglah apanya itu, si humasnya. Didorong-dorongnya lah suami saya. Jadi apa maksudmu? Aku enggak. Datanglah suaminya, apanya? Humasnya bilang gini. Ya, pukullah aku. Katanya humasnya. Datang bapak ini, enggak mau mukul. Akulah pukul. Kalau gitunya caramu, kata si suami. Dikasihnya lah. Enggak mau dia apa mukul. Memang enggak ditangani. Jadi akulah, didorong-dorongnya lah si suami terus. Didorong-dorongnya. Udah aku kasihan nengok bapak ini. Ah, kayak mananya? Datanglah aku. Buat apa kalian sama suamiku? Mau bikin mati ya? Kau kalian matikan. Kubilang, nah, datanglah si apanya, si polisinya, bawa polisi orang itu, waktu itu 4 orang polisi dibawa. Nah, dikaknya laku, di apanya gini, di genggamnya sama apa polisinya. Di orang itu lah udah bermain humas sama suami saya. Tapi enggak mau dia apa. Nah, awas, kubilang gitu. Nah, dilepasnya laku. Baru dilepasnya kuambillah rumput. Kucabut gini, rumput lah Pak, ada yang rumput yang tinggi. Nah, kubikinlah gara-gara apa ku apakanlah, kupukulkanlah dia. Ah, pakai rumputnya segininya. Ya. Kepalanya itu pun berhelmnya dia waktu itu. Ah, jadi habis itu datanglah anak saya ini, masih kecil anak saya ini. Udah kuncinya di pegang-pegang tadi. Katanya digoreskan ke apanya? Ke lehernya. Katanya, ah, orang itu ngadulah ke apa? Ke polsek. Ngadu ke polsek. Baru enggak ada lagi putusan apa ini, kejadian ini. Disuruhlah, dipanggil-panggil lah aku, udah ada waktu itu kurasa lebih kurang 2 bulan dipanggil-panggilnya ke persuburan. Nah, baru titik terakhir dijemputnya lah aku dari apa? Jemput paksa. Katanya, datanglah, ayolah dulu ke persuburan. Terangkan dulu yang kejadian, katanya. Aku memang baik pergi aku. Jadi datang orang itu dibawanya laku ke apa? Ke Balige. Tanpa apa permisi. Gitulah Pak. Jadi datanglah orang TPL, katanya, "Udah, berdamailah. Tapi kasih aja lah tanah itu. Dibebaskanlah dari kalian. Jangan ada lagi gugatan dari kalian. Biar ku cabut pengaduan." Gitulah katanya orang itu, TPL Pak. Waktu tahun 2013, kita akan menyuruh masyarakat ke Tombak untuk menjaga batas yang sudah dibuat pengkap sementara supaya jangan dilewati oleh TPL. Jadi pada waktu itu ditangkaplah orang yang kita suruh ke sana dan dibawa ke penjara. Jadi sebelum mereka sampai ke penjara, kita cegah mereka di Merade. Tapi karena mereka bawa polisi, semua orang yang ada di Merade menghambatnya, diterobos langsung. Jadi karena kami bilang bahwa orang yang ditangkap dari Tombak itu harus dilepaskan. Jadi oleh karena itu, digerakkanlah polisi dan BRIMOB dari beberapa kabupaten untuk menangkap orang-orang Paduman Sipituhuta. Jadi kebetulan saya pada waktu itu di Merade, jadi saya ditangkap. Setelah saya ditangkap, saya tanya apa kesalahan saya bahwa saya ditangkap. Karena kamu adalah provokator, katanya. Jadi saya bilang, saya bukan provokator, karena saya adalah anak putra dari Paduman yang telah ikut mempunyai warisan dari nenek moyang. Jadi kami mempertahankan hak tanah adat yang ada di Paduman Sipituhuta. Jadi karena semua masyarakat datang untuk mendesak ke Kapolres, maka dipindahkan kami ke Polda. Ditahan kami di sana kira-kira 11 hari. Sehingga pada waktu itu, semuanya pihak gereja yang ada di Indonesia, petinggi-petinggi gereja, sampai Bapak Pastor, Uskup, datang ke Polda untuk membicarakan kepada Polda supaya kami dilepaskan. Karena kami tidak berbuat kesalahan. Waktu itu ada pun mobil kena bakar di Tombak itu rekayasa. Karena ada yang melihat bahwa orang TPL itu disuruhnya membakar mobil itu supaya kami dapat ditangkap, supaya kami dapat dimasukkan dalam penjara. Jadi itu hanya rekayasa untuk orang-orang Paduman Sipituhuta. Jadi pikirnya saya ditangkap, Pikirnya orang-orang Pandu Masih itu jadi takut. Tidak mau lagi mempertahankan tanah adatnya. Jadi saya bilang, sampai dimanapun kami tidak takut. Karena kami tidak salah. Tidak memperlebar lahan kami Pandu Masih Pituta. Hanya apa yang ditunjukkan oleh nenek moyang kami, itulah yang saya akan pertahankan. Dan itu yang sudah kami kelola, sudah ratusan tahun. Sebelum RKRI berdiri, tanah itu sudah kami kelola menjadi tanaman kemenyan. Jadi makanya itu kami selalu pertahankan. Sampai saat ini hanya terus kami dibodoh-bodohi. Karena waktu kami tahun 2013 masuk ke Istana Presiden untuk menerima SK pelepasan dari TPL pada waktu itu. Tapi dikatakan oleh Bapak Presiden, ditunjukkan bagi kami 5.170 hektar. Tapi sampai sekarang, belum kami lihat suratnya bahwa benar-benar itu sudah milik tanah adat Pandu Masih Pituhuta, sudah dibuat lagi menjadi aspek. Jadi disitulah kami selalu masih keberatan sampai hari ini. Kami selalu berjuang. Sampai kapanpun harus tanah adat yang ada di Pandu Masih Pituhuta, namapun kami menderita, banyak dianiaya, kami tidak khawatir, kami tidak takut. Jadi itulah sebabnya kami masuk di dalam penjara. Dikatakan sebagai pendeta, inilah provokatornya. Kalau kita tangkap dia nanti, mereka semuanya sudah mundur katanya. Tapi sampai saat ini, semuanya ketegakan kami semuanya untuk mempertahankan tanah adat itu, kami tidak pudar semangat kami. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.